بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخو مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak pesan-pesannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hal-hal yang makruh, yang dilarang kita kerjakan di dalam solat. Siapa yang masih ingat beberapa yang bisa disebutkan? Memain-mainkan jenggot, bisa dikiaskan kepada yang lain, memain-mainkan jam tangan, memain-mainkan rambut, menoleh kiri kanan, memangkat pandangan ke atas, memejamkan mata jika hal itu tidak diperlukan. Yang lain, sholat di hadapan gambar. Baik. Lalu yang lain, sholat di hadapan lampu api. Ya, lampu api. Baik. Yang lain, kenapa kita dilarang atau makruh hukumnya sholat di hadapan lampu? Agar tidak menyerupai ibadah orang Majusi, ya, termasuk juga sholat di hadapan gambar atau patung, agar tidak menyerupai ibadah orang yang mengibadati selain Allah. Baik, yang lain, sholat menghadap makanan yang disukai, sholat dalam kondisi dia memulai sholat dalam menahan buang air kecil dan besar. Baik. Juga diantaranya dilarang bagi kita untuk menyiga atau menyibak rambut. Ketika kita sujud, taunya rambut kita agak panjang, kena di kening, kan, lalu kita tahan sujud, dan itu adalah dirang oleh Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh, dan aku dilarang untuk menahan rambut, ya, dan menahan pakaian. Baik. Kita lanjutkan. Qauluhu wa yaruddu al-mara baina yadayhi walau bidaf'ihi. Orang yang salat ini hendaklah dia menolak, menghalangi orang yang lewat di hadapannya, walaupun dengan menolaknya. Ada orang mau lewat, ditahan. Ya. Adamiyan kana maru au ghairahu. Apakah yang lewat itu manusia atau yang lainnya? Maka hendaklah kita berusaha untuk menghalangnya. Fardhan kanat salatuhu aw naflan. Fardhan kanat as-salah aw naflan. Apakah salat itu salat fardu atau salat sunat? Fa in aba falahu qitaluhu. Apabila dia enggan, maka boleh dia qitaluhu. Apa arti qital itu? Mendorongnya dengan kuat. Jangan diartikan memerangnya atau membunuhnya. Tidak, ini salah terjemahan. Ya. Sebab nanti salah menerjemahkan, salah di dalam mengambil persepsi dari terjemahan itu, dan salah di dalam mengaplikasikan. Walau masya yasiran, walaupun dia berjalan sedikit ke depan untuk menghalangi orang yang lewat. Wayahrumul ma wayahrumul mururu bainal musalli wa bainas sutratihi. Diharamkan melewati antara orang yang salat dengan sutrahnya. Sutrah itu apa? Pembatas areal dari salatnya. Wa baina yadayhi illam yakun lahu sutrah, atau di hadapannya jika dia tidak memiliki sutrah. Syekh Abdul Muhsin Abad yang menjelaskan, wa yaruddu musalli maru al-mara baina yadayhi adamiyan aw ghayrahu. Orang yang salat dia menghalangi orang yang lewat di hadapannya, baik itu manusia atau yang lainnya. Fil fardhi wan nafl biman'ihi, ya, di dalam solat fardu atau solat sunat untuk menghalangnya. Wa in aba dafa'ahu biquwwah, jika dia enggan hendaklah dia tolak dengan kuat. Jadi orang yang lewat itu boleh jadi mau, kita kan sedang solat, seakan-akan kita melihat, ketika kita melihat ke bawah, kita melihat ada bayangan yang lewat datang. Ketika orang mau lewat, ya, kita sudah hambat. Maka orang sebelum bersentuhan dengan kita, dia sudah tahu bahwasanya ini orang yang sedang sholat. Kalau dia nyelonong terus, kita tahan dengan kuat. Ya, ini yang namanya kita tahan atau kita tolak dengan kuat. Salah dalam artian fa'in aba falyuqatilhu, kalau seandainya dia enggan, lalu hendaklah dia membunuhnya atau memeranginya. Saya melihat sendiri bagaimana ada orang yang memukul sedang dalam sholat. Jadi ketika dia sholat, ada orang yang lewat, nyelonong, ditahan, karena dia cepat, akhirnya dia lewat sampai di sini, lalu dipukul begini. Nah, ini enggak sholat namanya lagi. Dia memukul orang. Tidak ada disuruh oleh Nabi, kalau dia enggan pukullah, enggak ada. Ya, yang ada adalah falyuqatilhu, yakni hendaklah dia menolaknya dengan kuat. Kalau seandainya dia sudah lewat, ya udah, biarkan dia lewat, jangan ditarik lagi ke belakang. Ya. Baik. Apa dasarnya perbuatan ini? Dasar perbuatan ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas. Jika seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antaramu salat menghadap kepada sesuatu yang menghalanginya dari manusia, berarti ada sutrahnya. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Seseorang pengen untuk melampaui, ya, di hadapannya. Falyadfa'hu, hendaklah dia menolaknya. Fa'in aba, apabila dia enggan. Falyuqatilhu, hendaklah dia, ya, berusaha untuk menolak dengan kuat. Fa'innama huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari pada hadis 509, Imam Muslim 1129. Wa idza lam yakun lahu sutrah. Bagaimana kalau seandainya seorang tadi salat tidak pakai sutrah? Mana aman marra baina yadayhi? Dia halangi orang yang lewat di hadapannya. Jadi dia salat di belakang. Orang yang di hadapannya, berapa ukuran di hadapannya? Ya. illa idza kana al-murur ba'da thalathati azra fala ba'sa. Yani kurang lebih 3 hasta. Ya, satu hasta ini mungkin rata-rata 50 lah. Ya. Berarti 110. Kalau lebih dari itu, enggak perlu kita mengejar orang ke depan untuk menahannya, gitu ya. Enggak. Jadi ukurannya adalah ukuran 3 hasta. Karena seseorang yang berdiri dengan jarak sutrahnya itu adalah 3 hasta. Nah, kalau begitu bagaimana kalau seandainya kita lihat ada orang sholat di belakang, kita mau lewat, ya udah kita menjauh ke depan melebihi dari 3 hasta, maka boleh kita melewatinya. Jangan melewati di hadapannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bah bainal amudayn wa bainahu bainal jidari 3 adra. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah antara 2 amud, 2 tiang, antara posisi beliau dengan dinding itu 3 hasta. Ya. Maka sepantasnya ukuran antara saf ke saf itu 3 hasta. Ukuran yang pas. Ya. Hadis ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar. Jadi secara ukuran kita adalah orang yang melewati sisi 3 hasta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sholat, datang kambing mau melewati depan dia, beliau maju ke depan sampai perut beliau menempel ke dinding. Ya, untuk apa? Untuk menghalangi jangan ada sesuatu yang lewat di hadapannya. Maka tadi dikatakan walaupun dia berjalan sedikit ke depan. Ya, bagi kita mungkin yang pergi umrah misalkan, terkadang di Masjidil Haram Mekah ada orang yang mau lewat, yang lewat itu perempuan. Kalau kita taruh di sini tangan kita, waduh berbahaya. Ya. Nah, sebaiknya kita maju ke depan. Kadang orang itu yang di depannya enggak lihat, yang dilihat itu yang jauh gitu. Sehingga nyelonong, ya, orang sedang sholat. Nah, jadi kita maju ke depan sehingga dia bisa melewati di belakang kita. Kemudian kita mundur sedikit. Wal mururu baina yadayil musalli haram. Lewat di hadapan orang yang sholat itu haram hukumnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Abi Juhayl radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yaday musalli madza alaihi. Jika seorang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpanya, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka sungguh dia berhenti selama 40 lebih baik baginya daripada melewati di hadapan orang yang sedang sholat. 40 apa? Tidak disebutkan. 40 detik, 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 seterusnya. Ini menunjukkan besarnya, ya, dosa yang menimpa orang yang melewati orang yang sedang sholat. Hadis ini hadis tentang dosa orang yang melewati atau haramnya orang melewati di hadapan orang sholat dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, masalah sutrah bagi orang yang sedang sholat, sutrah untuk orang yang sholat, terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada mengatakan mustahab, ada yang mengatakan wajib. Kalau kita lihat dari dalil-dalil, maka kecenderungan untuk mengatakan wajib itu lebih kuat ketimbang dari mustahab. Mustahab itu apa? Sunnah, anjuran. Kalau dapat gitu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Akan tetapi perintah untuk mengerjakan sholat di hadapan kita adalah sutra ini lebih kuat. Maka oleh karena itu berusahalah kita untuk menyempurnakan sholat kita. Ya, dengan cara apa? Sholat di hadapan kita ada sutra. Apa itu sutra? Alat yang bisa menjadikan kita batasnya. Ukurannya berapa? Kurang lebih 30 cm atau 40 cm. Ya. Maka dinding bisa, tasnya agak tinggi bisa, buku kita berdirikan bisa, kursi bisa, punggung orang pun bisa, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar, bahwa dia meminta kepada muridnya untuk duduk, lalu dia sholat menghadap atau duduk di depan kiblat, arah kiblatnya, dan dia sholat menghadap ke punggung orang tadi. Maka kalau begitu, jika kita berada di masjid, kita mau lewat, ada orang yang sholat di hadapan itu, di hadapannya ada orang duduk, janganlah berusaha untuk lewat di hadapan orang yang sedang sholat, walaupun di bawah karpet. Biasanya ada karpet ini dijarangkan sedikit, ya, antara karpet belakang dengan depan. Di depan ada orang yang duduk, jangan kita melewati, oh gak apa-apa, ini kan sudah tidak di atas karpetnya. Enggak. Antara orang yang sholat dengan orang yang duduk, itulah suturahnya, itulah arealnya. Maka carilah tempat yang lain, baik di depan orang yang sedang duduk atau di belakang orang yang sedang sholat. Kita lanjutkan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu walau qatlu hayyah wa aqrab wa qumlah wa ta'dilu thawbin أو عمامة وحمل شيء ووضعه ووضعه وحمل شيء ووضعه ولو إشارة بيدي بيد ووجه وعين بحاجة. Orang yang salat tadi boleh dia membunuh ular. Di mana bunuh ular? Di kebun. Nah, orang yang sedang sholat boleh dia membunuh ular. Di mana dia membunuh ular? Di tempat sholatnya, di depan, gitu loh. Bukan di belakang rumah, ya. Wa aqrab kalajengking, ya. Wa qumlah kutu. Kutu misalkan kalau ada kutu yang besar, ya, yang mengganggunya. Wa ta'dilu thawbin aw wa imamah, meluruskan, memperbaiki pakaiannya atau imamahnya. Imamah itu serban yang dibelit di atas. Misalkan condong serbannya mau jatuh, misalkan diperbaiki dia, boleh. Sarungnya kedodoran mau diangkat ke atas, boleh. Ya. Wa hamlu syai'in wa wad'uhu, atau mengangkat sesuatu atau meletakkannya. Walau isyaratun biyadih, dia boleh memberikan isyarat dengan tangannya. Wawajihi, wawajihin, dengan wajah. Wa'ainin, dengan mata. Ya, lihajatin, jika itu diperlukan. Nah, gimana nih? Kita lihat keterangannya. للمصلي قطر الحية والعقرب إذا كانتا في قبلته. Ya. Orang yang sedang solat, dia boleh membunuh ular atau kalajengking jika keduanya itu berada di arah kiblatnya, di depan dia. Ya. Wa idza khifa ad-dararu 'inda dhahabiha ila ghairi qiblah. Khawatir, ya, terjadinya bahaya jika dia pergi nanti ke lain kiblat, ya, misalkan ada lonong, ya, seperti dulu ini apa lipan di sini, ya, lipan besar. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa untuk memukulnya, kita pakai. Apa contohnya, misalkan kalau kenyataan kita sholat di sini misalnya ada apa ya, sesuatu yang bisa diambil di samping dia, dia bisa memukul dia. Tapi jangan cari ya penokok di kadapua baru pai kemari, enggak ya. Jadi apa sesuatu yang ada pada dia, contohnya misalkan kalau seandainya orang sholat di padang pasir, dia sholat dengan sepatunya, taunya muncul kalajengking dari bawah misalkan atau dari batu, dia bisa injak dengan sepatunya tadi gitu loh. Jadi sesuatu yang memungkinkan, boleh gerakan itu boleh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kalajengking, dari ular, dari semuanya. Wa qat'u salati li yaqtulahu, dan boleh kita memutuskan salat, ular besar misalkan masuk dalam masjid ya, berbahaya, khawatir kita bahaya, udah kita putuskan salat ya, bunuh dulu sebab berbahaya ya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dasar dari ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadaini fis salati al-hayyat wal-aqrab, bunuhlah dua hal yang hitam di dalam salat, yakni ular dan kalajengking ya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maka kalau seandainya misalkan berbahaya dua misalkan lipan besar, lari dia misalkan dan nampak lari, nah khawatir nanti kedang sujud datang dia misalkan atau gimana, udah kita bisa putuskan sholat dan boleh diputuskan sholat. Kalau gempa bagaimana ya, datang gempa keras lah ya, gempa sedikit bisa bertahan, tapi gempa keras mudah putuskan karena kita lihat akan membahayakan. Kalau ada orang mengatakan takut mati gimana? Ah, takut mati aja. Enggak, hidupnya orang mukmin lebih baik daripada matinya orang mukmin. Tapi kalau seandainya enggak sempat lari meninggal dia, jangan sedih. Ya, orang yang meninggal ditimpa oleh bangunannya mati syahid. Ya, kalau gitu ambo biarlah mati sembo, gitu. Enggak. Usahakan kita hidup karena amalan kita akan lebih banyak ya, daripada kita meninggal dunia. Nah, jadi boleh kalau kita lihat dari sini, kita kiaskan dengan adanya ular tadi yang bisa membahayakan, begitu juga dengan gempa yang keras yang membahayakan ya. Nah, itu boleh kita putuskan, selesai berhenti reda gempa ya, ulang lagi sholatnya, jangan disambung ya, diulang lagi karena kita sudah memutuskan sholat kita dengan kita berpaling dari kiblat. Baik. Walahu ta'dilu thawbin wa imamatin 'indal hajah. Dia boleh memperbaiki pakaiannya ya, atau serbannya jika diperlukan. Ma lam yakun 'abathan, jika itu tidak dalam unsur main-main. Ya tadi. Nah, laluri adik gelstek kan. Nah. Jadi kadang-kadang tangan itu kalau dalam sholat menggatal. Ya, perbaiki ke laluri, diulang-ulang balik gitu. Atau rambut yang dipermainkan. Walau hamdu syai'in wa wad'uhu. Dia boleh membawa sesuatu atau meletakkannya li hajah, untuk hajah. Sekarang bolehkah mahasiswa yang punya laptop sholat dengan memakai ransel laptopnya? Jadi kalau ditaruh ini nanti dipinjam orang nggak dikembalikan? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, dia taruh, dia ransel kan, misalnya dia sholat. Tapi di masyarakat yang sudah mengerti, ya, kalau belum ngerti jangan lakukan. Wawadu'uhu, dia letakkan ya, misalkan dia letakkan misalkan. Artinya gerakan mengangkat dan gerakan menurunkan itu di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nas. Aku melihat Nabi mengimami manusia. Salat sunat atau salat fardu? Salat fardu. Ya. Wa Umamatu bintu Abi 'As, yakni bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala atiqihi. Sementara Umamah bintu Abi 'As, anak atau putri dari Zainab putri Rasulullah SAW. Ya, ini cucu beliau. Ya, cucu beliau dari anak yang paling besar. Di atas atiq, di atas pundak beliau digendong. Ya. Fa idza raka'a wada' wada'aha. Jika beliau ingin ruku, taruh sini kan. Mau ruku jatuhlah kan. Beliau taruh di samping. Atau beliau taruh dulu ke bawah. Wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha. Dia angkat, bangkit dari sujud, berarti mau ruku dia taruh dulu samping, lalu dia ruku i'tidal. Kalau mau i'tidal misalkan diambil lagi, kemudian ditaruh lagi, dia mau sujud, sujud, duduk, sujud, kemudian mau diri lagi, beliau angkat lagi, beliau gendong lagi. Ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ini adalah solusi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak juga. Jika anaknya rewel, enggak mau ditinggalkan, pengennya gendong terus. Enggak ada orang yang mengawani. Enggak ada orang yang melihatkan. Udah bawa anaknya digendong, sholat. Ya, Allahu Akbar, lalu sholat dia. Anaknya digendong. Ya. Pembahasan ini juga di Dailul Autar disebutkan pembahasannya adalah sholat dengan membawa sesuatu yang kemungkinan ada najis. Kepastian tidak ada, tapi kemungkinan, ya, di dalam pempesnya mungkin ada, ya, pipisnya, ya, atau kainnya misalkan. Maka dalam kondisi itu adalah tidak membatalkan sholat. Boleh sholat kencing. Nah, kalau kena kencing ya udah anu, dia harus putuskan sholatnya karena dia tidak mungkin membuka bajunya. Ya. Boleh ha ya. Handphone berbunyi. Ya, pas pula ada kunci. Jadi harus dikuncikan, buka dulu. Lalu dimatikan. Kenapa? Jangan dibiarkan terganggu orang semasjidnya terganggu. Ya. Udah dimatikan. Ya, karena itu lihajah. Karena kebutuhan. Kalau tidak rusak salat orang. Ya, maka oleh karena itu boleh kita mematikan handphone. Yang tidak boleh itu menjawab. Ya. Baik. Jadi yang dapat kita ambil di sini tadi adalah bolehnya kita menggendong anak walaupun sholat fardu, bukan sholat sunnah. Nabi menjadi imam, beliau menggendong cucunya, ya, dan itu tidak merusak sholat. Walil musalli mukhatabata ghairi bi isyarati 'indal hajah. Orang yang sholat boleh berbicara dengan isyarat. Ya, berbicara dengan isyarat jika diperlukan. Seperti ini. Imam dia sudah berdiri dengan sempurna ketika lupa tasyahud pertama. Berdiri dia. Nah, belakang sudah subhanallah, subhanallah. Dia sudah berdiri sempurna. Ya, mau bicara, ayo berdiri, enggak begitu. Nah, maka caranya adalah dengan isyarat untuk memberikan kode. Isyarat untuk memberikan kode ini namanya memerintahkan dengan isyarat, berbicara dengan isyarat. Ya. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan qalat ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sakit. Fadakhala alaihi an-nas min ashabihi ya'udunahu. Datanglah para sahabat mengunjungi beliau. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Lalu Nabi salat dengan duduk, kondisi duduk. Fa shallu bi salati qiyaman. Para sahabat mengikuti salat beliau tapi berdiri. Ya, berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Beliau memberikan isyarat dengan seakan isyarat itu itu ya. Kayak gitu itu dalam bahasa Indonesianya duduklah, ah gitu. Jadi ini bahasa dengan isyarat. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan lafaznya oleh Imam Muslim. Jadi dengan isyarat ya itu boleh. Dalam hadis Asma binti Abi Bakar fil kusuf, di dalam surat Kusuf, qalat ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu Aisyah radhiyallahu taala anha wa hiya tusalli. Asma mengatakan aku mendatangi Aisyah, dia sedang salat. Faqultu ma sya'nun nas. Jadi dia sedang salat. Apa ini kok, apa ada apa nih sekarang nih? Kok orang berkumpul dan lain-lain gitu ya. Fa asyara bi yadihi ila as-sama. Jadi dia sedang salat, dia dengar. Ini ada apa ini? Gitu. Lalu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dia bilang mengisyaratkan ke atas. Berdialog enggak keduanya? Hah? Dialog, yang satu berbicara, dia inyo punyo telingo, tedangannya apa ini kecian. Ya. Lalu dia jawab dengan isyarat. Lalu diisyaratkan dia dengan tangannya ke langit. Jadi artinya seakan-akan dia mengatakan, ah, lihatlah di atas itu gerhana. Ya. Fa idzan nasu qiyam. Taunya manusia semuanya salat berdiri. Ya, mengerjakan salat. Fa qalat Asma, dia mengatakan subhanallah. Qultu ayah. Ya, qultu, aku mengatakan ayah, tanda kebesaran Allah. Fa asyarat bi ra'sihi ay na'am. Lalu Aisyah memberikan isyarat dengan kepalanya. Ya, ada dialog enggak ada? Nah, seperti dialog. Nah, isyarat-isyarat yang seperti jika ada hajat. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi anaknya pralubana. Ya, kunci. Hilang kunci atau enggak dapat kunci. Mak lima kunci mak maksudnya. Nah. Masih ada? Belum naik sih begitu boleh. Isyarat. Ya. Enggak usah aku ambil keluar. Ya, jika lihaja. Jika itu diperlukan. Ya, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa mengatakan ini tidak boleh, berhadapan dia dengan Bukhari dan Muslim. Nah, ya hadis Bukhari Muslim pak, ya semua mungkin kita ada mengatakan, ini pengajian apa boleh wah, ya. Kok boleh? Ini Rasulullah SAW melakukan keanehan yang kita lihat karena ketidaktahuan kita. Al jahil ya ta'allam, si jahil hendaklah dia belajar. Sahibul hawa, ya, laisa lana alaihi sabil. Tidak ada kekuatan bagi kita sama sekali kalau orang yang pengikut hawa nafsu. Sebab talibul haq, Syekh Al-Albani mengatakan, talibul haq yakfihi dalilun wa sahibul hawa la yakfihi alf dalilin. Ya, orang yang mencari kebenaran cukup satu dalil kita berikan sudah puas dia. Tapi orang pengikut hawa nafsu diberikan 1000 dalil tidak akan cukup. Ya, banyak kilah-kilahnya. Lalu al-jahil, orang yang bodoh, ya ta'allam, dia belajar. Sahibul hawa laisa lana alaihi sabil. Orang yang pengikut hawa nafsu, angkat tangan dong. Ya, diajak ikut dan namun cari dalil yang lain, ikut cari-cari kilah-kilah yang lain. Nah, ini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menggambarkan kepada kita apa yang dilakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Ya. Juga seperti Al-Mizri, seorang ulama hadis. Dia salat sunat, muridnya membaca hadis kepada dia. Dia sedang salat. Ketika bacaannya salah, dia benarkan dia dalam salat. Gimana caranya? Dia cari ayat yang mirip dengan bacaannya yang salah, sehingga anak muridnya tadi mengerti bahwa bacaan dia yang tadi salah, yang benarnya apa yang diungkapkan oleh gurunya. Tapi dia tidak berbicara, berbicara berdialog dengan yang lain. Ya, baik, kita lanjutkan. Qawlu wa la yaqrahu salamu ala al-musalli wa lahu radduhu bi isyarah. Tidak mengapa atau tidak dibenci menyampaikan salam kepada orang yang sedang salat. Ya. Wa lahu radduhu bil isyarah. Tapi menjawab salam itu dengan isyarat. Ya, bukan dengan orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak. Ya. Sebab tidak boleh kita berbicara. Apa dasarnya ini? Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba'in yusalli fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba untuk salat di situ. Beliau salat di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang bersuci dari rumahnya lalu dia pergi ke Masjid Quba salat 2 rakaat, maka sama dengan umrah. Ya, sama dengan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu beliau datang ke sana mengerjakan salat 2 rakaat, kadang-kadang dengan kendaraan, kadang-kadang jalan kaki. Qala faja'athu al-ansaru fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Datang sekelompok ansar dan mereka menyampaikan salam, assalamualaikum, sementara Nabi sedang salat. Faqultu li Bilal, lalu aku bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa yusalli. Bagaimana yang kamu lihat Rasulullah membalas kepada mereka atau menjawab mereka ketika mereka salam kepada beliau sementara beliau sedang salat? Qala yaqulu hakada. Dia melakukan seperti ini. Wa basata kaffahu. Ya, basata, dia bentangkan. Wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu. Ya. Wa ja'ala batnahu asfal, dia letakkan perut telapak tangan ini ke bawah. Wa ja'ala dhahru ila fawq, yang di atas ini ke atas. Jadi ketika ada orang menyampaikan assalamualaikum, ya, dia isyarat dengan tangannya. Bukan bukan gini. Ya, tapi cukup dengan gini. Ada orang yang jawabnya begini gitu kan. Ini adalah satu hal keliru karena Nabi cuma mengisyaratnya dengan perut telapak tangannya ke bawah kemudian punggungnya ke atas. Hadis ini, hadis Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wal aula alla yusallam 'alal musalli bi raf'is sawt. Yang lebih utama kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, janganlah salam kepada orang yang sedang salat dengan suara yang keras. Lima qad yasru fi dzalika min faz'ihi wa tashwish 'alaihi, karena itu akan mengganggunya. Jadi kalau kita datang ke masjid, masuk ke masjid, tidak ada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian masuk masjid assalamualaikum lah. Enggak ada. Yang ada apa? Doa masuk ke dalam masjid. Ya Allah maftahli abwaaba rahmatik. Bersalawat sebelumnya, ya. Nah, ini diajarkan, bukan assalamualaikum. Ya. Kalau assalamualaikum menjadikan beban juga kepada orang yang di dalam untuk menjawabnya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Abu Hurairah, la gharara fi salatin wala taslim. Tidak ada gharar. Gharar itu kekurangan. Apa maksudnya? Al-Khattabi dia mengatakan maksudnya, jika seandainya ada orang yang sedang sholat, ragu dia sholatnya 3 atau 4, tapi diambil, ya udah 4 aja lah, gitu ya. Dia tidak mengambil yang yakin, tapi 4 aja lah. Ketika dia salam, dia ragu, masih enggak puas dia. Wah, ada was-was. Sholat saya ini kurang tadi enggak. Di sini disebutkan, ya. Ini adalah ke Abu Dawud. Qala Ahmad, yakni fima ura alla tusallim wa la yusallam alaik yugharru ar-rajul bi salati fayansarifu huwa fiha syakun wa in salama alaihi radda bi isyarah. Baik. Yani Nabi Imam Ahmad mengatakan maksudnya, janganlah bersalam, janganlah menyampaikan, janganlah kamu menjawab salam, janganlah kamu orang lain bersalam kepadamu. Di mana yughriru shalah, yughriru rajulu salatahu bi salatihi, seorang laki-laki kurang salatnya, maksudnya itu adalah dia keluar dari salat, salam dari salat, dia dalam kondisi ragu. Kayak tadi, salatnya sempurna enggak? Salatnya sempurna enggak? Seharusnya yang dilakukan oleh seseorang adalah dia menyempurnakan salatnya dengan mengambil yang bilangan yang yakin. Jika dia yakin 4, udah lanjut. Kalau dia tidak yakin dengan 4, ambil nilai yang terkecil, dia tambah 1 rakaat lagi untuk meyakinkan. Wa in sallama alaihi radda bil isyarah. Jika seandainya ada orang yang salam kepadanya, maka dia isyarakan menjawabnya dengan isyarat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bolehkah perempuan atau laki-laki yang tidak suci untuk memegang Al-Quran? Dari riwayat Hizam bin Hakim, Nabi SAW, di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Maka di sini banyak ulama berpendapat bahwa yang menguatkan hadis ini, bahwa hendaklah yang memegang Al-Quran itu adalah orang yang suci, yakni berwudu. Ya, termasuk juga misalkan perempuan yang haid, berarti dia tidak bisa menyentuh langsung kecuali dia pakai sarung tangan pembatas. iPad tidak Al-Quran. Ya, iPad tidak dihitung sebagai Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah yang tertulis, yang tercetak, nah, seperti ini yang dengan mushaf. Ya. Hadis. Ya, hadisnya. Ya. Pokoknya kita sholat dengan rumah. Jadi waktu kita sholat kan kalau ada yang bawa ya. Kalau ada yang seperti ada nombok ya seperti kita masih. Ya kita. Kita asak. Kita geser dia samping gitu ya. Ya. Ya. Adakah ada untuk kita sholat ketika ada orang lagi yang anak-anak? Ya kita tahan, kita tahan. Kalau dia lewat terus saja ya gimana lagi kan gitu. Ya jangan, kita tahan lah. Jangan bawah kakinya terlantang loh. Tertunggu lah ya, tidak terlantang, terlantang ke belakang. Ketika lagi sholat ini, apabila kita mendengar teriakan, apakah seperti kebakaran atau ada orang lain? Apakah kita harus meneruskan sholat atau bagaimana? Kalau kita kiaskan kepada dorong tadi, ya, maka bisa kita putuskan. Ya, wallahu a'lam. Husta itu adalah asap. Ya. Enggak, sholat asar wajib. Nah. Sutra sholat berjamaah imam. Sutrahnya imam. Maka seorang yang sholat menjadi imam adalah dia berusaha untuk mencari sutrah untuk kesempurnaan sholat dia dan sholat makmum. Kalau makmum protes, kok pakai sutrah? Ambo ingin menjaga sholat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Kalau seandainya kita sholat berjamaah lalu batal wudhu kita, maka boleh kita lewat di hadapan orang yang sedang sholat karena sutrahnya adalah sutrahnya imam. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas ketika dia datang waktu di Muzdalifah, dia membawa di atas keledai, dia lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, dan itu tidak diingkari. Wallahu a'lam. Berusaha apa yang bisa, peci dibuka, ditaruh depan. Fattakullah mustata, bertawakal kepada Allah semampunya. Nah. Hah? Kalau dia sampai membalik posisi dia tidak menghadap ke kiblat, ya, maka itu sudah membatalkan sholatnya. Hah? Oh, imam yang melakukan. Makmum lanjutkan sholatnya. Suruh makmum dari seorang makmum yang jadi imam. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah besok tentang adabul mufrad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.